panggilan Tuhan. Jawaban panggilan Tuhan. Setahun sekali insan yang bakti pergi beramai menuju tanah suci, menuju panggilan Tuhan abadi. Rukun kelima Islam yang murni. Segala penjuru dunia, di sana bertemu segala bangsa. Ucap puji bagi yang kuasa, kebesaran Tuhan terlihat nyata. Ingatlah kepada fakir dan miskin. Nabi Allahumma Nabi. Itulah jawaban panggilan Tuhan. Nabi Allahumma Nabi. Itulah jawaban panggilan Tuhan. Betapa besar kuasamu Rabbi, di tanah yang tandus lahirlah Nabi, membawa agama petunjuk abadi, Muhammad Rasul insan yang murni. Berfirman, mintalah padaku dan ku berikan. Puji syukur padamu Rahman, Muhammad Rasul akhir zaman. Ingatlah kepada bagi dan miskin, ingatlah kepada bagi.